baru dan baru dan tambah baru dan terus baru. Pikirkan, kiranya ini boleh menjadi semangat yang terpatri di kehidupan. Kemarin kita mencipta sesuatu yang bernama baru dalam angka 5, memberikan sebuah pengalaman yang berlimpah. Sekarang mari kita mencipta baru dalam angka 6, pengalaman baru, tantangan baru, semua ada di sana. Tapi jangan lupa, harapan baru akan segera tiba. Berikutnya, 7, jangan pernah tak memimpikannya. Karena 5 dan 6 terlewati, 7 pasti menyenangkan. Sekalipun tantangan semakin menggila, tapi jangan lupa, harapan semakin mendunia. Bukankah itu luar biasa? Langkah demi langkah, dari yang baru, tambah baru, terus baru, dan tak berhenti untuk mengukir yang baru. Ya, karena Anda adalah penguasa dunia yang menerima mandat, tapi bukan untuk merusaknya. Bagaimana mengelola sehingga semua menjadi tampak indah. Buat dunia bercerita tentang hidup yang luar biasa. 5 menjadi 6, 6 menjadi 7, 7 menjadi 8. Hidup yang tak baik menjadi baik, semakin baik. Dulu hanya untuk diri, kini berbagi diri, dan akhirnya mempersembahkan diri. Bukankah itu sangat manusiawi? Ayo, baru, tambah baru, dan terus baru. Itu menyenangkan. Jangan lupa, hak Anda ada di sana. Warisan yang tak pernah hilang, kecuali Anda menghilangkannya. Selamat menjadi baru. Bersama saya, Bigman Sirait.